Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim. Mubarak ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah dengan nikmatnya, pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang insyaallah kita berharap pembacaan kita ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita menjadi orang yang digolongkan menjadi orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak Iwan, ahlan, assalamualaikum, salam pemisnan. Salam. Qala al-musannif, kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah tentang masalah kafaran. Kafarat puasa yaitu sanksi denda bagi orang yang jima di siang hari Ramadan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa 'alam annahu kama tajibul kafaratu yajibu at-ta'ziru aidan wa 'alam ketahuilah annahu bahwasanya kama tajibul kafarah sebagaimana wajib atas orang yang jima di siang hari Ramadan begitu yajibu ta'ziru aidan dia juga wajib mendapatkan ta'zir. Ta'zir itu hukuman dari pengadilan, hukuman hakim. Kalau ta'zir itu hukumannya dikenakan atau ditentukan oleh hakim, oleh pengadilan. Jadi bedanya had dengan ta'zir itu, had itu sanksinya Allah yang menentukan. Tapi kalau ta'zir itu hakim yang menentukan gitu. Makanya ada istilah hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi. Kan seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi orang yang jima di siang hari Ramadan, dan jimanya kemarin kita sudah berikan standar ya. Yang jima itu pertama, afsad yauman min Ramadan. Dia merusak hari puasanya, berarti dia mengerjakannya dengan sengaja. Bijimain, dengan jima, artinya dengan hubungan badan. Tamin sempurna, masuk hasyafahnya ke kemaluan perempuan. Asimun bihi, dan dia berdosa dengan jimanya. Dan dosa jimanya itu li ajri saumi karena sebab dia puasa gitu. Lima standar itu kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian orang yang wajib ta'zir ini ternyata juga dia wajib mendapatkan orang yang wajib kafarat ini yaitu kafarat bebasin budak kalau enggak bisa 20 puasa 2 bulan berturut-turut kalaupun enggak bisa dia ngasih makan 60 orang miskin. Itu selain dia wajib kafarat, ia jibut ta'ziru aidon, dia juga wajib ta'zir. Ya tentu kewajiban ta'zir ini tidak bisa dibebankan kepada kita. Begitu. Ta'zir itu kan harus di apa namanya dieksekusi oleh penguasa, oleh hakim. Jadi dalam syariat ini ada kewajiban yang dibebankan kepada kita masing-masing. Tapi ada kewajiban yang Allah dan syariat tetapkan itu ditujukan bukan buat kita secara personal. Tapi dibebankan kepada para penguasa. Katakanlah amil zakat. Amil zakat itu bukan kewajiban kita. Jadi katakanlah kita tinggal di kampung komunitas negara yang kita semuanya wajib zakat. Kaya-kaya nih. Udah apa namanya ternaknya banyak. Panennya juga melimpah. Tapi kita nggak punya amil, nah, yang dosa bukan kita, yang dosa pemimpin. Karena kewajiban amil itu ada pada pemimpin, termasuk kewajiban mendirikan mahkamah, itu bukan ada pada perorangan, tapi ada pada kolektif itu. Ya kita di sini punya penguasa, punya presiden, presiden itu yang punya, yaitu pengadilan agama. Dan kita udah punya pengadilan agama, cuman pengadilan agama kita belum ngurusin yang beginian. Pengadilan agama kita baru ngurusin pernikahan, termasuk perceraian di dalamnya, waris dan juga wakaf gitu. Tapi setidaknya kita syukur, alhamdulillah ada pengadilan agama, walaupun belum mencakup seluruh aspek agama, kan ya? Kan dalam kita fikir kan orang yang ninggalin sholat kan juga ditangkap tuh. Orang yang ketahuan kagak sholat kan ditangkap gitu. Gitu. Itu kewajiban penguasa gitu. Kewajiban, bukan kewajiban, gak termasuk takzir. Jadi kewajiban adanya takzir itu dibebankan kepada orang yang punya kuasa. Waalaikumsalam Pak Erwin, Afif. Wow, Pak Somad, oh ya Pak Somad dari ini ya, dari Serang. Saya hari Ahad, hari Ahad tuh jadwal ke situ. Hari Ahad jadwal ke Al-Ma'mur. Siapa kemarin yang telepon tuh? Pak Dadang, iya Pak Dadang. Mana tadi? Wadda al-Baghawi al-Ijma'u ala dhalik, dan Imam al-Baghawi mengklaim bahwa adanya kewajiban ta'zir, itu al-Ijma', itu al-Ijma', itu kesepakatan ulama yang sampai pada level Ijma', tidak boleh menyelisih. Ijma' itu kesepakatan seluruh ulama yang kalau kita menyelisihnya itu dosa. Jadi Ijma' itu kagak boleh diselisih. Kalau emang beneran Ijma' gitu ya. Wal kafaratu ala ma dzakar, artinya ketika orang sudah ditetapkan wajib kafarat, dia juga wajib ditazir, wajib dikasih hukuman. Ya hukumannya bisa macam-macam, bisa kurungan 3 hari, bisa kurungan 1 bulan misalnya, kan begitu, atau bisa apapun lah itu. Wal kafaratu ma dzakaruhu wa hiya kafaratu tartib, dan kafarah yang disebutkan, kafaroh yang disebutkan tadi, yaitu bebasin budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian yang ketiga adalah memberi makan 60 miskin, kafarotu tertib, itu kafarot yang sifatnya tertib, urutan. Bukan kafarot ikhtiar, bukan kafarot yang kita boleh milih, begitu. Fa'in ajiza anil jami', kalau dia memang tidak mampu untuk melaksanakan semua kafarat tersebut. Tadi kan dibilang bebasin budak, ya saya enggak punya duit. Kafarat 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut, saya enggak mampu, saya orang tua. Ya udah kalau gitu ngasih makan orang miskin 60. Saya juga bukan orang mampu, bukan orang kaya. Nah, fa in ajiza anil jami, kalau dia tidak bisa mengerjakan semuanya, istaqarat fi dhimmatih, maka kafarat istaqarat. Istaqarat itu tetap fi zimmatihi, ada dalam tanggungannya. Maksudnya utang. Jadi kapan nanti dia mampu, dia wajib bayar kafarat. Artinya kalau dia lagi dalam keadaan sakit misalnya, ditunggu sampai sehat bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, ngasih makan. Kalau ternyata dia miskin, kita tunggu sampai kaya, nanti kaya dia bayar. Jadi kayak utang. Kayak orang yang wajib zakat tapi enggak wajar ke zakat, maka itu kan utangnya, zakatnya itu jadi utang. Berapa tahun dia enggak zakat, jadi akumulasi nanti. Gitu. Jadi ini kafaratnya kafarat tertib, walaupun ada ulama yang mengatakan kafaratnya kafarat ikhtiar. Itu disebutin dalam banyak kitab usul fikih. Siapa lupa gitu, Al-Anbari atau siapa gitu ya. Jadi Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Raudhatun Nadhir mengatakan, pernah bercerita tentang ulama yang mewajibkan penguasa waktu itu, dia khalifah. Saya lupa dia khalifah apa anak apa pangeran gitu ya, anak-anak raja gitu. Ustukirat. Ustukirat juga bisa. Ustukirat fi dhimmatih. Jadi ada anak pangeran apa sultan gitu, lupa. Dia jima di siang hari Ramadan gitu. Jima di siang hari Ramadan. Jimanya juga bukan mame istrinya, kalau enggak salah sama salah satu budaknya gitu. Sama milkul yamin gitu ya. Lalu kemudian ulamanya mikir, gitu. Kan ditanya tuh sama si pangeran. Kalau saya keceplosan begini, jima kira-kira dosanya, kafaratnya apa? Gitu. Kan ada tiga ya kafaratnya. Bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau mengasih makan orang miskin. Ulamanya mikir, ini pangeran kalau disuruh bebasin budak, di gampang banget. Tinggal bebasin satu budak perempuan, beres. Dia punya budak banyak. Gitu. Disuruh ngasih makan orang miskin 60, gampang. Nah, biar jadi ada efek jeraknya begitu ya. Biar ada efek jerak, dibilang. Gantinya itu kafaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dari jadi urutan pertama langsung loncat kedua. Nah, gitu. Nah, ini kan keliru. Ulama sepakat itu keliru. Karena tartib ini ta'abudi, tartibnya ta'abudi, bukan ikhtiar begitu ya. Tujuannya bagus ya, tujuannya untuk memberikan efek jera. Karena kalau timbang disuruh bebasin budak atau ngasih makan, gampang tuh. Besok ngasih makan, terbesok dia jima lagi. Besok ngasih makan, dia jima lagi. Maka biar ada efek jeranya. Kan itu kan salah satu min khawais at-ta'zir kan gitu. Salah satu karakter ta'zir itu dan juga hudud itu memberikan efek jera gitu. Nah, kalau suruh puasa 2 bulan berturut kan lumayan tuh ya. Gitu. Tapi itu kan enggak boleh. Karena ta'abbud di Makkah itu selain ada kafarat ada ta'zirnya. Artinya ketika kafarat itu tidak cukup memberikan efek jera, dapat ta'zir, ta'zirnya ngasih efek jera itu. Ufa'in ajiza anil jami, kalau dia enggak bisa semua itu, tiga-tiganya enggak bisa, ustukirot. Nah, ustukirot, istakorot. Istakorot sama, Fim. Istakorot, ya fa'ilnya kafarat. Ustukirot, naif fa'ilnya juga kafar. Dua-duanya sama. Fa'in ajiza anil jami, istakorotil kafaratu fi zimmatihi. Kan begitu. Maka istakorot itu tetap kafarat fi zimmatihi dalam tanggungannya. Walau syara'a fi saumi, kalau seandainya dia enggak mampu itu bebasin budak, kemudian dia ngambil level yang kedua yaitu puasa. Walau syara'a fi saumi awil it'ami, kalau dia mulai berpuasa, enggak bisa bebasin budak, ya udah puasa 2 bulan. Dia mulai puasa sehari, 2 hari, 3 hari sampai 1 bulan dia puasa begitu. Awil it'am, atau dia sudah mulai ngasih makan. Hari ini ngasih makan satu miskin, besok dua sampai sekian hari, gitu. Summa qadara 'alal martabatil muqaddamah. Kemudian akhirnya dia punya kemampuan untuk berkafarat, untuk bayar kafarat yang level tertinggi. Awalnya enggak punya duit, yang dia punya cuman badan doang bisa puasa. Dia puasa. Puasa 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai sebulan lewat. Masuk bulan kedua ternyata dia punya duit. Duitnya cukup untuk satu budak muslimah dibebasin. Nah, karena dia sudah mulai kafarat dengan puasa begitu. Lam yalzamhu 'alal asah, maka kafarat yang level tertinggi tidak diwajibkan lagi karena dia sudah mulai puasa atau dia sudah mulai ngasih makan. Hari ini baru ada duit sekian, bisa nih ngasih makan miskin 30 orang dulu, 30 dia ngasih makan. Udah ngasih orang makan 30 gitu, ternyata dia punya duit yang bisa buat beli satu budak bebasin. Nah, maka gak perlu dia bebasin budak karena dia sudah masuk dalam ibadah kafarat yang kedua atau ketiga gitu. Jadi alal martabatil muqaddamati lam talzamhu alal aswa, dia tidak wajib untuk menunaikan kafarat yang level tertinggi karena dia sudah mulai mengerjakan kafarat yang level kedua itu. Walau kana mimman talzamuhul kafaratu fakiran, walau kana min man talzamuhu, minnya ada dua apa? Min apa di sini itu kepanjangan fi. Walau kana man talzamuhul kafaratu fakiran, gitu kan? Atau di sini minnya ada dua nih. Walau kana mimman talzamuhu al-kafaratu faqiran fahal yajuzu lahu sarfuha ila ahlih. Satu. Ya kan. Di sini nih salah berarti. Nih coretnya satu ini. Ada enggak yang dua maksudnya? Walau kana man talzamuhul kafaratu faqiran. Ada dua. Kalau ada dua emang agak bingung fit bacanya. Makanya coret aja satu. Walau kana man talzamuhul kafar. Karena kalau min artinya tuh min kagak nyambung. Minnya kan bisa min bayaniyah atau min apa istilahnya? Iya, tidak ada yang mesti dibayan dengan minnya tersebut. Karena sudah cukup jelas walau kana man talzamuhul kafaratu fakiran. Kalau seandainya man talzamuhul kafaratu fakiran, orang yang wajib kafarat itu fakiran, dia orang fakir gitu. Dia wajib kafarat. Tapi dia fakir nih, kayak contoh yang di hadis yang kemarin itu. Pak Misnan ada dua ya. Ini jangan-jangan emang emang ada maksud lain. Enggak ya, saya enggak. Saya bacanya malah enggak nyambung kalau ada minnya itu. Walau kana min man tarjamuhul kafaratu faqiran. Kalau minnya dikebelakangin masuk tuh ya. Walau kana man talzamuhul kafaratu minal fuqara, ya tuh masuk tuh. Pak Ade Wiranata satu, Pak Iwan satu. Kita tunggu Ustaz Maulana. Ustaz Maulana cetakannya ini Darul Minhad satu berdua. Walau kana, kalau walau kana man talzamuhul kafaratu fakirun tuh udah enak tuh. Udah enak. Kalau min man tuh, aduh. Saya agak bingung juga. Tapi begitulah ya, nanti kita ini apa namanya. Intinya maksudnya begitu. Kalau seandainya orang yang wajib kafarat itu fakir. Fakir itu tidak apa namanya tidak punya penghasilan. Atau dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Walau kana man talzamuhul kafaratu fakiran. Fahal yajuzu lahu sorfuha ila ahli. Apakah boleh dia alokasikan kafaratnya tersebut kepada keluarganya? Ada orang jima di siang hari Ramadan. Miskin, begitu ya. Dia bebasin budak gak mampu. Puasa juga udah tua. Yang paling mungkin dia bayar ngasih makan 60 miskin. Nah, 60 miskinnya itu kemudian diserahkan kepada keluarganya. Boleh apa enggak tuh? Karena dia fakir. Fihi wajahani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduha ahaduhuma, yang pertama na'am lil hadis, iya boleh. Boleh dialokasikan kafarat kepada keluarganya lil hadisi, karena sebab memang hadisnya kan begitu. Hadis Nabi Muhammad SAW justru memberikan kurma tersebut kepada orang fakir, at'im ahlakan gitu, untuk ngasih makan keluarganya gitu. Tapi wassahih, yang sahih, annahu la yajuzu kazzakati wasairil kafarat, tidak boleh mengalokasikan dana wajib termasuk kafarat, kafarat kan wajib, kepada keluarga sebagaimana zakat. Enggak boleh zakat diberikan kepada keluarga sendiri, karena keluarga itu wajibnya nafkah, bukan kafarat. Nafkah bukan zakat. La yajuz kazzakat, tidak boleh zakat wasairil kafarat dan juga seperti kafarat yang lainnya, kan enggak boleh. Jadi 10 ngasih makan 10 miskin tuh yang orang apa melanggar sumpah itu kan enggak boleh dikasih kepada keluarga. Harus kepada orang lain, karena kalau keluarga tuh wajibnya nafkah, bukan kafarat, bukan zakat juga. Begitu. Tapi kan Ustaz, hadisnya bilang begitu. Hadisnya tuh, teksnya tuh Nabi Muhammad ngasih kurma kepada laki-laki tersebut, kata Nabi Muhammad, "Kasih itu keluargamu." Begitu. Kasih makan. Wal jawabu, dan jawab anil hadisi, daripada hadis yang tadi, hadis Nabi Muhammad ngasih itu orang apa namanya orang-orang fakir kemudian untuk ngasih kepada keluarganya, min aujuhin, kita punya jawaban dari beberapa versi. Yang pasti kita punya pendapat, kata Syafi'i begitu ya, yang pasti kita punya pendapat orang fakir yang wajib kafarat, dia enggak boleh kafaratnya itu dialokasikan kepada keluarganya. Tapi kan hadisnya bilang, nah kita punya jawaban gitu ya. Tapi paten dulu ya, paten bahwa kita itu berpendapat Orang fakir kalau dia wajib kafarat tidak boleh mengalokasikan dana kafaratnya kepada keluarganya. Enggak boleh gitu. Apa jawaban terhadap hadis? Ahaduha yang pertama. Yang pertama, annahu laisa fil hadithi ma yadullu ala wuqu'i tamlik. Bahwasanya di dalam hadis ini ma yadullu laisa fil hadithi ma yadullu ala wuqu'i tamlik. Tidak ada teks dalam hadis Nabi Muhammad yang tadi satu kalimat satu kata yadullu ala wuqu'i tamlik yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memberikan kepemilikan kurma kepada orang fakir. Jadi tidak ada teks dari hadis tersebut, tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memberikan itu sebagai pindah milik. Ya udah nih kurma ini buat ente, serah ente mau apain. Atau terserah ente mau ngasih makan keluarga. Ini kurma udah enggak. Nabi Muhammad enggak ngomong gitu. Tidak ada teks yang menyebutkan itu. Wa innama cuman waktu itu arada ayyumalikahu. Nabi Muhammad pengen memberikan kepemilikan kurma kepada dia. Yumadlikahu memberikan kepemilikan kurma kepada orang fakir tersebut. Liyukafiro bihi supaya jadi kafarat. Falamma akhbaru. Falamma akhbaruhu, tapi kemudian ketika orang fakir ini ngasih tahu bihalihi dengan keadaannya bahwa dia adalah orang yang paling fakir di kampungnya, tidak ada yang lebih fakir lagi. Tasaddaqa bihi alaihi, Nabi Muhammad bersedekah bihi dengan kurma tersebut alaihi kepada orang tersebut, pada orang fakir. Jadi kurma yang Nabi Muhammad kasih itu bukan kafarat dia untuk keluarganya, bukan, tapi itu sedekah Nabi gitu. Paham ya Fiyah yang pertama ya. Jadi kata Syafi'i enggak boleh orang ngasih kafarat buat keluarganya sendiri, enggak boleh. Hadisnya bilang begitu enggak? Hadisnya tuh enggak bilang begitu. Hadisnya tuh tidak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ngasih milik itu kurma kepada si fakir, enggak. Awalnya memang pengen Nabi Muhammad ngasih milik itu. Tapi ternyata yang tidak ada yang lebih fakir daripada keluarga ini, maka Nabi Muhammad bersedekah. Itu sedekahnya Nabi tuh, bukan sedekahnya fakir kepada keluarga, tapi sedekahnya Nabi kepada keluarga si fakir. Berarti kafaratnya masih ada, masih dalam tanggungan dirinya. Itu sedekah Nabi karena dia orang fakir begitu. Kafaratnya masih nempel begitu, masih nempel dalam diri. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama, awujuh. Asani yang kedua gitu. Kalaupun enggak terima takwil kita yang kedua nih, takwil yang pertama nih, takwil yang kedua. Yuhtamal bisa jadi annahu madlakahu iya. Emang Nabi Muhammad tuh ngasih milik itu kurma kepada dia. Ai amarahu ayyatasaddaq bihi, atau tegasnya amarahu Nabi Muhammad memerintahkan si fakir tersebut untuk bersedekah dengan kurma itu. Falamma akhbarahu, tapi ketika Nabi Muhammad dikasih tahu bihajatihi bahwa dia adalah orang yang paling butuh terhadap kurma karena dia fakir, adzina lahu fi it'amihi li ahlih. Nabi Muhammad mengizinkan si fakir tersebut untuk ngasih makan kepada keluarganya. Kenapa Nabi Muhammad mengizinkan? Li'anna al-kafarata bil-mali innama takunu ba'dal kifayah. Nah, itu penting tuh. Itu kaidah itu. Innama al-kafaratu bil-mal takunu ba'dal kifayah. Kafarat harta, kafarat yang sifatnya ngeluarin duit, ngeluarin bayaran, itu tidak boleh dibebankan kecuali kepada orang yang punya kecukupan. Gitu. Innama takunu ba'dal kifayah. Jadi kafarat itu dibebankan kepada orang yang punya kecukupan. Ini fakir nggak punya kecukupan. Jangankan buat bayar kafarat. Dia buat ngasih makan keluarganya nggak bisa. Maka itu Nabi Muhammad ingin menunaikan kewajiban yang pertama dulu. Bikin dia cukup dulu. Mampu ngasih makan keluarga. Setelah itu baru dia cari sendiri tuh buat. Apa namanya, buat bayar kafaratnya. Kan gitu. Kan orang wajib zakat kan juga sama. Dia harus cukup dulu. Kalau dia gak cukup gak wajib zakat. Termasuk zakat fitrah kan ya. Orang yang gak punya apa-apa kan gak wajib zakat fitrah. Emang wajib zakat fitrah itu yang punya kelebihan untuk hari Idul Fitri. Dan kelebihannya itu sudah. Sebelumnya sudah mencukup. Artinya katakanlah dia cuma punya duit 20.000. 20.000, 50.000. 50.000, dia punya anak 2. Untuk hari Idul Fitri itu kadang-kadang makan pagi, siang, malam, atau pagi kita tutuplah karena pagi mungkin dapat ketupat gratis dari tetangga apa siapa, siang malam. Siang sama malam 2 anak, 1 istri makan kira-kira habis berapa tuh? 40.000 sama dia 50.000. Aji, jangankan buat wajib zakat, dia buat kecukupan dirinya hari itu dia nggak cukup, maka orang itu nggak wajib zakat tuh, kan gitu. Jadi kewajiban kafarat bil mal itu kewajiban yang ada setelah dia orang cukup. Kalau dia bukan orang yang berkecukupan, ya nggak wajib kafarat. Ya, wajibnya nanti ketika mampu, tapi kafaratnya masih nempel, gitu. Jadi kita bilang, Syafi'i bilang wajib kafarat. Tetap nempel sampai dia mampu. Nanti kalau sudah punya duit ternyata masih fakir, apakah boleh itu buat keluarga? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan hadisnya bilang gitu. Enggak ada hadis yang bilang Nabi Muhammad ngasih kemudian itu jadi kafarat. Enggak. Nabi Muhammad tuh sedekah buat keluarganya karena keluarganya miskin. Yang kedua, bisa jadi Nabi Muhammad ngasih, cuman ngasihnya untuk memberikan kecukupan, bukan sebagai ganti kafarat gitu. Al-salisu yang ketiga, ini ta'wil yang ketiga, yuhtamal. Ini kalau orang gak sabar, nah capek amat sih ta'wil 1, 2, 3. Kan hadis udah bilang begitu, udah boleh-boleh aja lah. Hadisnya bilang begitu. Hadisnya Nabi Muhammad ngasih makan, udah selesai. Berarti itu Nabi Muhammad kafarat itu buat. Nah, itu. Ya kan? Padahal ini kan berkaitan dengan kewajiban kafarat yang lain. Ya kalau kafarat ini boleh, zakat juga boleh dong. Wajib dia bayar zakat, udah gak usah capek-capek kemana-mana, orang anak gue juga gak mampu, kan gitu. Nih, kasih buat anak gue. Jadi, apa namanya, kan hadis Nabi itu saling berkaitan. Jadi Nabi Muhammad ngomong di satu sisi, itu gak terputus dengan omongan dia sebelumnya. Jadi nyambung, itu tugas ulama. Tugas ulama memberikan kompromi terhadap hadis-hadis yang ada. Ini kompromi yang diberikan oleh ulama Syafi'i, ini begini komprominya, begitu. Artinya gitu, kalau kafar, kan kafarat sama zakat wajib, sama-sama kewajiban. Sama-sama kewajiban yang harus dikeluarkan bagi orang yang mampu. Kalau nanti kita bilang kafarat boleh buat keluarga, kenapa zakat nggak boleh? Akhirnya kan gitu. Zakat kenapa nggak boleh? Orang kafarat juga boleh, kan sama-sama kewajiban. Ada nggak teks yang memberikan bahwa zakat tuh, apa namanya, nggak boleh kepada keluarga. Aduh, jadi repot lagi. Kan ya. Makanya ditakwil begitu. Wasal asal isu yang ketiga, yuhtamal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad tatawwa'a bitakfir. Nabi Muhammad bervoluntir. Nabi Muhammad udah lu fakir enggak usah kafarat. Gua aja yang kafarat buat lu, begitu maksudnya. Wasawwiwa lahu sorfuhu ila ahli wasawwagolahu itu membolehkan. Wasawwagolahu sorfuhu ila ahli, dan membolehkan untuk dialokasikan dana kafarat itu kepada keluarga. Watakunul faida. Nah, maksud daripada ta'wil yang ketiga ini, ta'wil khabar yang ketiga, annahu yajuzu lil ghairi. Oh enggak. Jadi yang ketiga itu maksudnya, jadi Nabi Muhammad bervoluntir. Yaudah gak apa-apa, ente fakir, yang kafarat aneh aja. Aneh berapa istilahnya, yakumu makamak. Gitu. Aneh berdiri sebagai ente orang yang wajib kafarat, aneh bayar ini kafarat gitu. Boleh ke keluarga, karena kafaratnya dari Nabi Muhammad SAW. Watakunu fa'idatul khobar, dan khobar ini, hadis ini memberikan informasi, annahu yajuzu lil ghair, bahwasanya boleh bagi orang lain li'at-tatawwu'u, yaitu bervoluntir. Apa sih voluntir kalau bahasa Indonesianya? Sukarela. Ya, sukarela bil kafarat, untuk bayarin kafarat anil ghairi dari orang lain, bi'idznihi, dengan izinnya. Dengan izinnya. Ada, kita punya teman salah sumpah, melanggar sumpah. Lalu disuruh puasa, dia gak mampu. Yang paling mungkin ya ngasih makan 10 miskin. Punya duit buat ngasih makan 10 miskin. Gak punya nih. Ya udah gua aja yang bayarin kafarat. Gitu. Jadi dia bervoluntir. bayarin kafaratnya dia gitu. Dan karena dia yang bayarin, maka dia boleh cari miskin siapa aja yang dia suka, dan dia boleh cari miskinnya termasuk kepada keluarganya. Itu faedahnya. Jadi kalaupun kita bilang boleh buat keluarga, boleh buat keluarga, tapi bukan dari dia, tapi dari orang lain yang tatawu, yang merelakan dirinya untuk berkafarat, untuk kafarat dia. Wa annahu yajuzu lil mutatawwi'i, dan bahwasanya boleh bagi orang yang bertatawu itu bersukarela, sorfuha, mengalokasikan dana kafarat ila ahlil mukaffir, kepada keluarga al-mukaffir. Al-mukaffir apa al-mukaffir? Al-mukaffir, yang orang yang wajib kafarat. Wa hadhil ajwibah, dan jawaban-jawaban ini, zakaruha syafi'iyu, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i fil Ummi dalam kitab Al-Umm. Wallahu alam. Waman mata qala waman mata wa alaihi saumun min ramadhan. Jadi itu tiga tafsir takwil dari ulama Syafi'i untuk menguatkan pendapatnya bahwa kafarat itu sama seperti kewajiban zakat, dia tidak boleh diberikan kepada keluarga. Kalaupun Nabi Muhammad memberikan itu kepada keluarga si fakir, takwilnya banyak. Pertama, Nabi Muhammad sedekah buat keluarganya. Kedua, Nabi Muhammad memberikan kecukupan dulu, baru nanti wajib kafarat. Yang ketiga, Nabi Muhammad memang bertatawu, bervoluntir, dia yang bayarin kafarat. Karena dia yang bayarin kafarat, maka tidak ada larangan untuk dialokasikan kepada keluarga si yang orang wajib kafarat. Karena yang kafarat akhirnya dia. Jadi kewajibannya ditahwil. Ditransfer kewajibannya begitu ya, sebagaimana kewajiban puasa begitu dibebankan kepada orang-orang yang masih hidup daripada orang yang sudah meninggal. Itu dia dengan tidak apa tiga takwilnya. Kalau kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan waman mata, dan siapa orang yang mati, wa alaihi saumun, tapi dia punya utang puasa Ramadan, min Ramadana, dari Ramadan, ut'ima, maka ngasih makan anhu, untuk ngasih makan atas kewajiban dirinya, likulli yaumin muddun, untuk setiap hari satu mud. Wa syekhul fani, dan syekh al-fani, syekh fani itu maksudnya syekh yang udah tua, orang tua renta, in ajaza an-sawmi, kalau dia enggak mampu untuk berpuasa, yuftir wa yut'im, dia ngasih makan, dia berbuka, wa yut'im, dan dia ngasih makan, an kulli yawmin muddan, ngasih makan dalam hal ini namanya fidyah, kalau ulama kita, ulama Syafi'i nyebutnya fidyah, begitu. Insyaallah ini besok ya, kita bahas hari Senin, gitu. Ini hari ke Ramadan, hari ke 11, 11 apa 12? Yang kita dari awal kita bilang bab puasa ini insya Allah 10 hari pertama selesai, ternyata belum selesai. Berarti kita tambahin 5 hari lagi, insya Allah 5 hari atau seminggu lagi selesai. Jadi minggu depan tanggal 3 ya, 3 Mei kita balik ke bab zakat yang sudah kita lewati insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di hari Senin, kita akan masuk tentang kewajiban orang yang sudah wafat tapi masih punya utang Ramadan. Apakah kewajibannya dipuasakan oleh orang lain atau cukup bayarin fidyah bagi orang yang meninggal tersebut. Insya Allah di hari Senin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan sebelumnya bagi para asatidz, bagi para tokoh masyarakat, bagi para anjengan, bagi para kiai, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi jika memang ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Dan komentarnya atau koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp, Instagram, atau juga Telegram. Sebagaimana teman-teman yang sebelumnya yang sudah memberikan koreksi bagi kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.